dan gajah teladan kandangnya kirantan. Satu hati membawa nama Medan, takkan henti membunuh para lawan. Semek hooligan supporter PSMS Medan, semek hooligan kebanggaan kota Medan. Siap mati mendukung PSMS Medan karena kami adalah semek hooligan. PSMS Medan, ayam kinantan, mainkan rap-rap, goyangkanlah teladan. Jangan pernah berhenti kalahkan lawan, karena kalian adalah anak Medan. Wasit yang curang bakalan kami tendang. Lawan menang mereka gak bisa pulang, walau harus mati di tengah lapang. Miki Nantan, apapun ku lakukan, yang harus dibantai hanyalah prosetan. Kuda Pegasus berjiwa setan, anak Medan gawa perotitan. Ciri kalian pariban setan. PSMS Medan, ayam kinantan, mainkan rap-rap, goyangkanlah teladan. Jangan pernah berhenti kalahkan lawan, karena kalian adalah anak Medan. Alat politisasi PSMS Medan hanyalah lahan korupsi. Yang kami butuh bukan janji-janji, yang kami butuh cuma revolusi. PSMS stadion teladan hanyalah tinggal sejarah. Stadion teladan kini bagaikan sampah. Kami mohon kepada para hutman, renovasi stadion kita teladan. PSMS Medan, ayam kinantan, mainkan rap-rap, goyangkanlah teladan. Jangan pernah berhenti kalahkan lawan, karena kali adalah anak Medan. Karena kalian adalah anak Medan. Karena kalian adalah anak Medan.